Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Nah, kita masih melanjutkan risalah al-qawaid al-arba' Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Nah, pada pertemuan kemarin bahwasanya kita membaca satu qa'idah yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, ya, diantaranya tentang al-alaqah baina at-tawhid al-thalathah, ya, keterkaitan antara tauhid yang tiga, tauhid al-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan juga tauhid al-asma wa sifat. Dan juga sebelumnya diantaranya adalah bahwasanya tauhid ar-rububiyah itu la yakfi fi dukhulil Islam. Ya, tauhid rububiyah tidak cukup untuk seseorang masuk dengannya ke dalam al-Islam. Ya, tidak bisa dikatakan seorang sebagai muslim, ya, ketika dia hanya mentauhidkan Allah semata dengan tauhid ar-rububiyah. Ya, masih ada di sana tujuan dan ghayah, yaitu tauhid al-uluhiyah. Sehingga juga yang disebutkan oleh para ulama kita, ya, tidak ada di sana para atau seorang rasul pun, ya, yang mereka menyeru kaumnya untuk mengatakan atau meyakini tauhid ar-rububiyah. Ya, tidak ada dari kalangan rasul dan juga para nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus mereka, ya, yang menyerukan kepada kaumnya dan juga memerintahkan untuk mengimani dengan tauhid ar-rububiyah. Karena itu, ya, termasuk perkara yang makhluk itu difitrah. Ya, sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan mengenal siapa pencipta mereka, siapa pemberi rezeki mereka, dan siapa yang mengatur mereka. Sehingga itu sudah kata para ulama kita, mafturun al-khalqu kulluhum ajma'in. Ya, semuanya telah difitrah oleh Allah Subhanahu wa taala di atas tauhid tersebut. Tentunya kecuali orang-orang yang telah disesatkan oleh syaitan. Kata Allah SWT, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis Al-Qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khalaqtu 'ibadi hunafa fajtalathum asyayatin." Aku menciptakan hamba-hambaku itu dalam keadaan hunafa, yaitu lurus di atas fitrah, mengenal Allah, mengenal pencipta mereka. Fajtalathum asyayatin, akan tapi syaitan, ya, menyesatkan mereka, menggelincirkan mereka dari jalan yang lurus tersebut. Sehingga sekali lagi tidak ada seorang rasul pun yang menyeru kepada tauhid ar-rububiyah, karena tauhid ar-rububiyah sebagaimana telah kita sebutkan itu sebagai muqaddimah dan juga sebagai dalil untuk menetapkan tauhid al-uluhiyah. Nah, qala rahimahullahu taala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, qala al-qa'idah tsaniyah, ya, qa'idah yang kedua, qala annahum yaqulun, ya, bahwasanya mereka mengatakan, ya, dhamir ini masih kembali kepada orang-orang kufar Quraisy, yaitu orang-orang yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampai mereka mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid al-uluhiyah. Kata beliau rahimahullah, bahwasanya mereka mengatakan, ma da'awnahum, ya, tidaklah kami menyeru mereka, ya, meminta dan berdoa kepada mereka. Wa tawajjahna ilaihim, dan kami tidak mengarahkan, ya, macam-macam peribadahan, dan tidak menuju, ya, ketika kami butuh kepada mereka, ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah, ya, melainkan itu hanya sekedar ingin meminta al-qurbah, itu kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga hanya untuk asy-syafa'ah, agar mereka bisa memberikan syafaat kepada kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara apa yang didengungkan oleh orang-orang kufar Quraisy dan orang-orang, iya, yang ada ketika itu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perbuatan syirik mereka. Iya, mereka mengatakan Kami tidak menyuruh mereka dan berdoa kepada mereka, dikarenakan kami meyakini bahwasanya mereka yang mencipta, yang mereka memberi rezeki dan yang mengatur alam semesta. Hanya saja kami memperuntukkan kepada mereka macam-macam ibadah, dan juga kami menuju kepada mereka ketika kami kesulitan, itu karena kami mengharapkan dari mereka agar bisa mendekatkan kami dengan Allah, dan juga mengharapkan syafaat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk kesyirikan orang-orang al-musyrikin. Sehingga sebagian yang mensyarah al-qawaid al-arba' menyebutkan di dalam kaidah ini beliau rahimahullah selain beliau menyebutkan tentang keadaan orang-orang musyrikin Quraisy terdahulu, beliau rahimahullah juga menyindir dan juga menyebutkan bahwasanya musyrikin yang al-mutaakhirin yang sekarang yang di masa beliau rahimahullah dan juga setelahnya, itu kata beliau termasuk bentuk kesyirikan mereka lebih besar daripada orang-orang terdahulu. Meskipun ada sebagian mereka yang menyatakan seperti orang-orang musyrikin Quraisy ini, kami tidak beribadah kepada mereka, tapi kami mengharapkan dari mereka agar bisa mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu juga ada dan suatu perkara yang nyata, mereka dengan terang-terangan beribadah kepada sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala tersebut, meyakini bahwasanya sesembahan tersebut bisa memberikan kepada mereka manfaat dan mudharat secara sendiri. Maksudnya tanpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesembahan tersebut bisa memberikan manfaat kepada mereka dan juga menolak mudharat dari mereka. Dan tentunya ini adalah sesuatu yang lebih besar daripada apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrikin terdahulu. Mereka hanya sekedar meyakini bahwasanya mereka bisa memberikan syafaat, bisa memberikan wasilah kepada mereka untuk mendekatkan kita kepada Allah. Sehingga ini diantara perkara yang disebutkan di dalam kaidah ini, bahwasanya diantara bentuk besarnya kesyirikan al-mutaakhirin yang ada di masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan juga di masa setelah beliau rahimahullah, bentuk termasuk perkara yang membuat kesyirikan mereka lebih besar adalah itu tadi, bahwasanya mereka meyakini yang mereka sembah, yang mereka ibadahi bisa menciptakan, bisa memberi rezeki dan bisa mengabulkan permintaan, bisa mengabulkan permintaan para penyembahnya. Ini juga suatu kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fadalilul qurbah qauluhu ta'ala, maka dalil yaitu yang menunjukkan bahwasanya mereka beribadah kepada selain Allah itu karena menginginkan agar yang mereka sembah tersebut bisa mendekatkan mereka kepada Allah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, ala lillahi ad-dinul khalis, ketahuilah milik Allah Subhanahu wa taala ad-dinul khalis, agama yang murni, agama ibadah yang murni yang tidak tercampur dengan kesyirikan. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang mereka menjadikan dari selain Allah Subhanahu wa taala awliya, sebagai wali-wali mereka, penolong-penolong mereka, mereka mengatakan orang-orang tersebut, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa, tidaklah kami beribadah kepada mereka, memperuntukkan macam-macam ibadah kepada mereka, melainkan hanya saja agar mereka bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala zulfa, itu dengan sedekat-dekatnya. Sehingga ini diantara perkataan mereka, orang-orang musyrikin kufar Quraisy, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa, tidaklah mereka, kami menyembah mereka melainkan kami mengharapkan dari mereka agar bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghukumi diantara mereka pada perkara-perkara yang mereka berselisih padanya. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan memberikan hidayahnya kepada orang yang kadhib, yang dusta, dan juga orang yang kafar. Iya, kafar ini tentunya sighah mubalaghah, orang yang banyak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di sini pun ada bantahan bagi mereka yang mengucapkan demikian. Allah mengatakan di akhir ayat, innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Sehingga apa yang mereka katakan, kata Allah Subhanahu wa taala, itu adalah suatu kedustaan dan suatu kekufuran. Karena mereka iya mengatakan demikian, dan itu adalah nyata perkara yang syirik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala, kita baca matannya dulu. Qala wa dalilus syafa'ah. Ya, adapun dalil bahwasanya mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala mengharap syafaat dari kesembahan tersebut, kata beliau rahimahullah, qauluhu taala, wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syuha'una 'indallah. Ya, dan mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala ma la yadhurruhum, sesuatu yang tidak bisa mendatangkan kemudaratan kebenaran kepada mereka, wala yanfa'uhum, dan tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka, wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah, dan mereka mengatakan iya mereka ini, sesembahan-sesembahan tersebut itu sebagai syufa'a, ya, perantara bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan subhanahu wa taala amma yusyrikun. Ya, di akhir ayat tersebut Allah mengatakan maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka sekutukan. Ini menunjukkan bahwasanya perkataan mereka haula syafa'una 'indallah, karena mereka beribadah kepada selain Allah dan mengatakan haula syafa'una 'indallah, Allah mengatakan di akhir ayat subhanahu wa taala amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang telah mereka sekutukan. Menunjukkan bahwasanya ini adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Zaid rahimahullah taala, kata beliau, wa hadhihi alqa'idah tadammanat amrayn. Ya, kaidah yang kedua ini, kata beliau, terkandung padanya dua perkara. Qala al-amri al-awwal atau al-amru al-awwal. Ya, perkara yang pertama, kata beliau, syubhatu haula'il kufar allati adlaw biha fi 'asrin nubuwah wa warithaha al-musyrikun fi kulli zamanin wa makan. Iya, perkara yang pertama, kata beliau, adalah tentang syubhat orang-orang kufar, iya, yang mereka iya menyuarakannya dan juga mendengung-dengungkannya di masa an-nubuwah, itu di masa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya, apa yang mereka katakan tadi, mad'unahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Ini adalah syubhat. Ya, syubhat orang-orang musyrikin. Dan demikian pula, iya, orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, iya, mereka berusaha mencari iya perkara-perkara yang bisa menguatkan kesyirikan mereka, perkara-perkara yang bisa mentolerir kesyirikan yang telah mereka lakukan. Iya, di antaranya orang-orang musyrikin, iya, mereka membawakan suatu hadis. Iya, hadis itu adalah hadis yang maudhu', iya, hadis yang palsu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, ada beberapa hadis, di antaranya hadis siapa yang hafal? Abu Elmi ingat. Iya. Kata mereka, ada di sana sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, Nabi mengatakan, "Idza a'yatkumul umur fa'alaikum bi ashabil kubur." Iya, kata mereka, iya, dengan lancang yang mereka menisbatkan perkataan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, "Idza a'yatkumul umur," apabila kalian kesulitan di dalam urusan-urusan kalian, ya, mendapatkan kesulitan, tidak ada jalan keluar, maka apa kata mereka? Rasulullah SAW mengatakan, fa'alaikum bi ashabil kubur, maka atas kalian datang kepada penghuni-penghuni kubur. Ini kata mereka, ini hadis. Ya, kan, tapi apa? Hadisun maudhu', ya, hadis yang palsu, hadis yang dibuat-buat dan dinisbatkan kepada An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Banyak juga di sana hadis-hadis yang dijadikan oleh orang-orang musyrikin sebagai iya, sesuatu yang bisa menguatkan kesyirikan mereka. Iya. Iya, ada beberapa hadis sana, lupa hadis di antaranya yang satu tadi. Idza ayyatkumul umur fa'alaikum bi ashabil qubur. Dijelaskan oleh para ulama dan tentunya ini bertentangan dengan iya, dalil-dalil yang sharih, iya dalil-dalil yang muhkam, iya yang sudah jelas yang melarang kita untuk berbuat syirik, iya apalagi meminta kepada penghuni kubur. Iya, sehingga intinya bahwasanya orang-orang kufar dari masa dulu iya sampai sekarang iya mereka berpegang dengan syubhat. Iya, ingat syubhat bukan hujjah. Meskipun mereka menyebutnya sebagai hujjah, tapi pada hakikatnya adalah syubhat. Iya, apa itu syubhat? Syubhat yaitu sesuatu yang iya disebut dengan syubhat di antaranya karena tushbihul haq. Iya, hampir mirip. Iya, kalau orang tidak bisa atau tidak memiliki ilmu, tidak akan bisa membedakannya antara al-batil dengan al-haq, kebatilan dengan kebenaran. Dan juga disebut dengan syubhat karena perkara tersebut tidak jelas dan tidak nampak bagi semua orang. Iya, yang tahu hanya orang-orang yang berilmu tentunya. Orang-orang yang berilmu atau orang-orang yang iya, dia mengambil bimbingan dari ahlul ilm. Iya, adapun orang-orang yang mengikuti mereka ketika disampaikan yang demikian, iya, mereka pegang. Mereka tidak mau mencari tentang kebenaran iya, perkara tersebut padahal itu adalah syubhat. Sehingga kata beliau rahimahullah, syubhat ini yang disuarakan oleh mereka dari enam di masa an-nubuwah. Qala warithahal musyrikun fi kulli zamanin wa makan. Dan juga diwarisi. Iya, diambil oleh orang-orang musyrikin fi kulli zamanin wa makan. Di setiap masa dan juga di setiap tempat. Iya, syubhat ini juga iya, dipakai oleh orang-orang musyrikin. Iya, apalagi di masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ketika itu. Qala hadhihi syubhah allati dhannuha hujjatan lahum hiya qawluhum ma da'unahum. Ya, syubhat ini adalah yang mereka sangka-sangka itu adalah hujjah bagi mereka. Ya, hujjah maksudnya senjata bagi mereka untuk menghujat ahlu tauhid yang mereka melarang untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyatakan apa yang dilakukan oleh mereka adalah kesyirikan. Ya, mereka membawakan syubhat itu untuk menyerang ahlu tauhid. Qala hiya qawluhum, syubhat itu adalah perkataan mereka. Ma da'unahum, tidaklah kami menyeru mereka. Ay tilkal asnam wal awthan ala ikhtilafi anwa'iha, itu berhala-berhala ya, sesembahan-sesembahan ala ikhtilafi anwa'iha. Ya, kalau asnam di antara yang disebut oleh para ulama kita itu sesembahan yang berbentuk ya, seperti patung ya, yang apa namanya dibuat seperti mirip. Ada yang bilang seperti orang soleh. Iya, yang jelas berbentuk. Adapun authan itu lebih umum. Al-authan mencakup batu, iya, pepohonan, iya, dan juga mencakup juga patung yang berbentuk. Iya, al-asnam itu khusus sesuatu yang disembah tapi dalam keadaan berbentuk, ya, seperti patung dan yang semisalnya. Adapun al-authan itu lebih umum, iya, bisa berwarna, berbentuk batu, pepohonan, iya, atau yang lainnya. Qala ala ikhtilafi anwa'iha, iya, dengan berbeda-beda macam sesembahan yang mereka sembah. Qala wa tawajjahna ilaihim, dan tidaklah kami mengarahkan kepada mereka macam-macam peribadahan illa li talabil qurbati wasyafa'ah, melainkan untuk meminta kedekatan agar mereka bisa mendekatkan kita dengan Allah, dan juga kami mengharapkan syafaat mereka agar bisa memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala ay lam natlubhum dhalik li'annahum yakhluqun aw yarzuqun aw yuhyun aw yumituna ahada. Iya, maksudnya apa? Kata beliau Syekh Zaid rahimahullah, kami tidak meminta kepada mereka yang demikian karena mereka iya menciptakan atau karena mereka memberi rezeki atau menghidupkan atau mematikan seseorang. Ya'ni la na'taqidu fihim khalqan wala ijadan wala ihya'an wala imatah walakin min ajlil qurbati ilallah wasyafa'ah indah. Ya, maksudnya dan artinya kata beliau rahimahullah, kami tidak meyakini pada mereka dan tidak berkeyakinan pada mereka bahwasanya mereka bisa menciptakan dan juga bisa mengadakan atau menghidupkan atau mematikan, akan tapi kami beribadah kepada mereka agar mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ittakhadnahum ma'budat wa alihah min dunillah. Ayah, dengan keyakinan seperti ini kata mereka, kami menjadikan mereka sebagai sesembahan dan Tuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala, agar mereka bisa mendekatkan dan juga bisa memberikan syafaat kepada kita di sisi Allah. Qala wa rajauna minhum jalbal masalih wa daf'al madar. Dan kami mengharap dari mereka jalbal masalih, yaitu agar mereka bisa mendatangkan kepada kami kebaikan-kebaikan, wa daf'al madar, atau menolak dari kami kejelekan-kejelekan. Qala hadhihi al-hujjah. Ya, hujjah ini kata Syekh Zaid rahimahullah, yang mereka dengannya tentunya ingin selamat dari perkataan kalian telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka pun mengatakan, kami tidak beribadah kepada mereka melainkan tadi tujuannya, bukan kami karena meyakini mereka mencipta. Bukan kami meyakini mereka memberi rezeki dan juga mengatur alam semesta, akan tapi karena kami mengharapkan dari mereka bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberi syafaat bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Syekh Zaid rahimahullah, hadhihi al-hujjatu fannadaha Allah Subhanahu wa taala fi iddati ayat. Ya, hujjah ini kata beliau, tentunya yang lebih tepat yang disebutkan di awal, kata beliau syubhah. Syubhat ini Allah Subhanahu wa taala telah telah membantahnya dan juga telah menyangkalnya fi iddati ayat, di dalam beberapa ayat. Minha di antaranya qauluhu tabaraka wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya qailin. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai awliya, wali-wali, tuhan-tuhan dan juga sesembahan-sembahan, qailin, dan mereka mengatakan, sepertinya ayatnya tidak disebutkan secara sempurna, karena di sini telah disebutkan awalnya walladzina ittakhadhu min dunihi awliya qailin ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Wallahu alam, karena yang seperti itu yang mustaqim. Adapun kalau dikatakan qailin ala lillahi dinul khalis, mereka mengatakan milik Allah agama yang murni, tidak akan lurus. Tapi yang lurus yang tadi, qailin ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Insyaallah demikian. Kami tidak beribadah kepada mereka melainkan hanya mengharapkan dari mereka agar bisa mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi ikhtalifun. Qala thumma hakama 'alaihim bil kufri. Syekh Zaid rahimahullah beliau menerangkan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut langsung menghukumi kepada mereka dengan kekufuran. Bahwasanya apa yang mereka lakukan itu adalah suatu kekufuran dan suatu kesyirikan. Qala fi qawlihi, fala firmannya, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberi petunjuk kepada orang yang dusta dan orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala min jumlati haula'il kadzibin al-kafirin walladzina ittakhadhu min dunihi awliya. Dan termasuk kata beliau dari golongan orang-orang yang dusta, orang-orang yang kafir, adalah orang-orang yang mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai aulia. Sebagai tempat berharap mereka, yang mereka berharap dari mereka jalbal masalih, mendatangkan kebaikan bagi mereka, wa daf'al madar, dan juga menolak kemudaratan. Wa yarjuna minhum injabal walad. Mereka mengharapkan dari sesembahan-sembahan yang mereka sembah tersebut injabal walad. Mereka mengharapkan ingin punya anak. Minta keturunan dari sesembahan-sembahan tersebut. Qala wa syifa'al marid. Dan mereka pun meminta kepada sembahan tersebut syifa'al marid. Kesembuhan bagi orang yang sakit dari mereka. Qala wal aman. Meminta keamanan kepada mereka. Wa nafiyal khawf. Dan juga meminta agar dihilangkan rasa takut. Ila ghairi dhalika mimma la yaqdiru alaihi illallah wahdah duna siwah. Iya. Dari apa namanya? Ila ghairi dzalik, dengan perkara-perkara yang lain juga. Sampai perkara-perkara yang selain itu dari perkara-perkara yang tidak mampu untuk dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampu untuk dilakukan oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini permintaan dan juga harapan mereka, iya, orang-orang yang mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya, ada yang datang kepada kuburan wali, iya, ada yang datang kepada iya tempat yang dikatakan keramat dan yang semisalnya. Iya, meminta keturunan, iya, meminta barokah, meminta kesembuhan bagi orang sakit. Ini termasuk perkara syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena kalau seandainya yang diminta itu adalah seorang yang mayit, ya orang sudah meninggal, maka dia telah terjatuh kepada syirik akbar. Ya, demikian pula ketika dia minta kepada orang yang masih hidup. Ya, orang yang masih hidup yang kadang dianggap malah mereka sebagai orang soleh. Ya, sebagai orang soleh, tapi dia minta kepada orang tersebut perkara-perkara yang tidak bisa dia lakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi, ya minta keturunan, ya minta disembuhkan orang yang sakit, ya minta dihilangkan rasa takut dan perkara-perkara yang lainnya. Qala rahimahullah fa yuqalu li haula, maka dikatakan kepada mereka orang-orang musyrikin tersebut yang nah menyebutkan syubhat tadi, ma dumtum tu'minuna bi anna Allaha huwal khaliq al qadir wal muhit bi kulli syai was sami' al basir, limadza la tatawajjahuna ilaih fi talabi qada'il hajah wa kashfil qurbah wa kulli ma yahtaju ilaihi al-insan al-bashari. Iya, maka dikatakan kepada orang-orang tersebut, yaitu orang-orang yang mereka meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, iya, perkara-perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah. Kalau seandainya tam atau madum tum tu'minun, selama kalian beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala al-Khaliq, iya, zat yang mencipta, al-Qadir, zat yang maha mampu, al-Muhit bikulli syai, iya, zat yang meliputi segala sesuatu. Ya, di sini Syekh Zaid rahimahullahu taala menyebutkan tentang iya sempurnanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimiliki oleh makhluk, iya, apa namanya, sifat-sifat sempurna tersebut. Iya, di antaranya beliau menyebutkan al-Khaliq, al-Qadir, al-Muhit bikulli syai, yang meliputi segala sesuatu. Was-sami'ul basir, dan juga Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mendengar, zat yang maha melihat. Iya, kalau kalian mengimani ini, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sempurna, limadza la tatawajjahuna ilaih? Kenapa kalian tidak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala? Iya, mengarahkan permintaan-permintaan kalian, talab qada'ul hajah, meminta untuk ditunaikan keperluan kalian, wa kashfil qurbah, untuk dihilangkan kesulitan yang menimpa kalian, dan semua yang dibutuhkan oleh seorang manusia. Iya, kalau kalian mengimani Allah Subhanahu wa taala, iya, demikian sifat-sifatnya. Iya. Lalu kenapa kalian menuju kepada iya makhluk yang lemah dari segala sisinya? Iya, tidak mendengar iya apa yang diminta oleh penyembahnya, bahkan juga tidak bisa mengabulkan permintaan yang diminta oleh penyembahnya. Qala rahimahullah fa Allahu azza wa jal huwa alladhi yaqdi fala yahtaju ila wasithah li'annahu sahibul kamal al-mutlaq wal 'ilmil muhit bi kulli syai'. Iya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jal huwa alladhi yaqdi, Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang apa namanya memberikan kebutuhan yang diminta oleh hamba-hambanya. Fala yahtaju ila wasithah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada perantara. Iya, untuk apa seseorang menjadikan makhluk iya perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala? Iya, minta kepada makhluk tersebut perkara-perkara yang tidak mampu dilakukan oleh dia. Kenapa dia tidak meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala? Qala li'annahu sahibul kamalil mutlaq, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki kesempurnaan secara mutlak. Iya, kesempurnaan dari segala sisinya. Iya, dari zatnya, sifat-sifatnya, nama-namanya Allah Subhanahu wa taala sahibul kamal. Qala wal ilmil muhit bi kulli syai', dan Allah Subhanahu wa taala zat yang memiliki ilmu yang meliputi segala sesuatu. La yakhfa alaihi syai'un min dawati bani Adam. Tidaklah naam terluputkan dari Allah Subhanahu wa taala atau tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala zawat bani Adam. Iya, zat-zat bani Adam. Iya, jasad-jasad mereka tidak terluput dari Allah dan tidak tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Wala min a'malihim. Demikian pula amalan-amalan mereka tidaklah tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Wala min aqwalihim wa af'alihim. Demikian pula tidaklah ucapan-ucapan mereka, perbuatan-perbuatan mereka, wala min hajatihim, demikian pula kebutuhan-kebutuhan mereka, wala ma tuwasfisu bihi anfusuhum, dan juga tidaklah tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala apa yang terbetik pada jiwa-jiwa mereka. Kullu dzalika ma'lumun lillah qad ahata bihi 'ilman wa ahsahu 'adada. Semuanya itu telah Allah Subhanahu wa taala ketahui. Allah Subhanahu wa taala telah meliputi hal tersebut dengan ilmunya dan juga telah ahsahu 'adadan, itu telah mencatatnya. Naam, ini beliau rahimahullahu taala, Syekh Zaid rahimahullahu, menyebutkan kepada kita tentang apa yang disebutkan oleh para ulama kita, bahwasanya seorang yang dia menjadikan perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, iya, dia telah terjatuh ke dalam tasybih. Iya, dia telah terjatuh ke dalam penyerupaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Karena dia seperti memisalkan Allah Subhanahu wa taala dengan iya, seorang raja di dunia. Iya, seorang pemimpin di dunia yang dia tidak tahu tentang keadaan rakyatnya. Iya, tidak tahu tentang kebutuhan rakyatnya kecuali melalui orang-orang yang khusus yang ditugaskan untuk memeriksa apa atau keadaan rakyat tersebut. Iya, sehingga di sini beliau rahimahullah menyebutkan Allah Subhanahu wa taala tidaklah sama dengan makhluknya. Iya, makhluknya tidak mengetahui tentunya secara detail dan juga secara terperinci tentang keadaan-keadaan iya makhluknya. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala atau beliau rahimahullah menyebutkan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna. Iya, Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu. Tahu kebutuhan hamba-hambanya dan juga mengetahui gerak-gerik mereka, perbuatan mereka dan apa yang terbetik di dalam jiwa-jiwa mereka. Sehingga tidak butuh Allah Subhanahu wa taala kepada perantara. Iya, tidak butuh kepada perantara yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu dengan sendirinya. Qala al-amru tsani, perkara yang kedua kata beliau bayan. Nah, ini tentunya yang beliau sebutkan tadi, kaidah ini mencakup dua perkara. Perkara yang pertama tadi yaitu syubhat yang disuarakan oleh orang-orang musyrikin terdahulu yang diikuti oleh orang-orang musyrikin yang kemudian. Iya. Dan syubhat ini telah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut, itu adalah suatu kedustaan dan suatu kekufuran. Dan juga di sini disebutkan penjelasan oleh Syekh Zaid rahimahullah bahwasanya selama kita beriman Allah Subhanahu wa taala al-Khaliq al-Qadir, ya kenapa kita tidak langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi dan juga yang memutuskan ya apa yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya. Sehingga perkara yang kedua kata beliau dalam kaidah ini adalah qala bayanu annahu la hajata ila al-wasa'it al-muharramah binasil kitabi wa sunnah fi jalbil masalih wa daf'il madar binasil kitabi wa sunnah. Iya, perkara yang kedua yang terkandung di dalam kaidah ini kata beliau adalah penjelasan bahwasanya tidaklah kita butuh kepada wasithah, yaitu perantara-perantara yang muharramah. Iya, yang haram. Ya, perantara-perantara yang diharamkan oleh Al-Quran dan juga Sunnah. Iya, karena al-wasa'id itu ada dua. Al-wasa'id ada dua. Yang pertama tentunya al-wasa'id al-muharramah atau al-wasa'id asyirkiyah. Yang kedua al-wasa'id al-mashru'ah yang akan disebutkan oleh Syekh Zaid rahimahullahu ta'ala di poin yang berikutnya. Sehingga al-wasa'id al-muharramah, iya, dengan nas dari Al-Quran wa Sunnah, ya seperti yang disebutkan di atas tadi, ya menjadikan sesembahan tersebut perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar mereka bisa mendekatkan kita kepada Allah. Maka ketahuilah itu adalah wasa'id yang muharramah, bahkan wasa'id syirkiyah, wasithah yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fi jalbil masalih wa daf'il madar. Ya, wasithah tersebut, perantara tersebut, ya dalam rangka mendapatkan maslahat atau menolak mudarat binasil kitabi wa sunnah, dengan nas Al-Quran wa sunnah. Qala wa innamal wasithah al masyru'ah allati yajib ittiba'uha hiya wasithatur risalah. Dan hanya saja wasithah yang masyru'ah yang disyariatkan, iya, kita jadikan hal tersebut sebagai perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga yang wajib untuk kita mengikutinya, hiya wasithatur risalah, yaitu perantara ar-risalah. Apa itu? Ai ar-rusul alladzina hum al-wasait bainallah wa bainal khalq, yaitu para rasul yang mana mereka adalah perantara antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Wa humul ladzina yajibu an yuttakhadhu wasa'it, dan merekalah yang wajib bagi kita untuk menjadikan mereka sebagai perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya beda kita menjadikan mereka sebagai perantara dengan orang-orang musyrikin menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai perantara. Ya, kalau orang-orang musyrikin menjadikan makhluk sebagai perantara, ya disembah, diibadahi. Adapun kita, kata Syekh Zaid rahimahullah, qala bi ma'na an na'khudh al-'ilma minhum fil 'aqidah wa syari'ah wa nattabi'ahu bil 'amal. Yaitu kita mengambil dari mereka ilmu, ya, mengambil dari perantara tersebut ilmu. Iya, ilmu akidah, ilmu syariah, dan juga kita mengikuti mereka di dalam hal beramal. Sehingga ini bedanya antara iya al-wasa'id al-masyru'ah dengan al-wasa'id al-muharramah atau asy-syirkiyah. Al-wasa'id al-muharramah asy-syirkiyah itu dia beribadah kepada perantara tersebut. Adapun al-wasa'id asy-syar'iyyah seperti para rasul, iya, kemudian para ulama, kita menjadikan mereka perantara antara kita dengan Allah, yaitu kita mengambil ilmu dari mereka dan juga mereka mengambil bimbingan mereka, arahan mereka terkait dalam ilmu akidah dan juga ilmu yang lainnya. Sehingga ini wasa'id al-masyru'ah. Qala amma sa'irul khalq. Adapun iya makhluk yang lainnya sisanya selain wasa'id al-masyru'ah tadi, qala fala yakhlu alladhi turja minhu al-wasithah wasy-syafa'ah wal-qurbah imma an yakuna hayyan aw mayyit. Iya, adapun sisanya selain wasa'id al-masyru'ah itu, makalah kata beliau tidaklah kosong. Ya, alladhi turja minhu al-wasithah wasy-syafa'ah, ini namanya jumlah i'tiradiyah. Iya. Seluruh makhluk dan selain wasithah yang masyru'ah yang diharapkan dari mereka perantara dan juga syafa'ah dan juga qurbah, kata beliau tidaklah kosong dari dua perkara. Imman yakuna hayyan aw mayyita. Iya, bisa jadi orang tersebut yang dijadikan perantara tersebut orang yang masih hidup, aw mayyitan, atau seorang yang sudah meninggal. Qala fa idza kana mayyitan fala yajuzu an yutlab minhu syai'un mutlaqa la fima yaqdiru alaihi al-bashar wala fima la yaqdiru alaihi al-bashar. Iya, sekarang beliau menyebutkan kepada kita penjelasannya. Al-wasithah selain al-wasa'id al-masyru'ah itu tidaklah kosong dari dua perkara ini. Imma yang dijadikan perantara oleh orang tersebut seorang yang masih hidup, iya, atau seorang yang sudah mati. Kata beliau, apabila orang tersebut sudah mati, ya, sudah meninggal, fala yajuz, maka tidaklah boleh meminta kepada mereka sesuatu apapun, ya, secara mutlak. Sesuatu apapun tidak boleh diminta dari perantara yang sudah meninggal. Iya. Maksudnya apa? Baik perkara tersebut mampu dilakukan oleh orang ketika dia masih hidup. Ya, tapi dia mintanya ketika sudah meninggal. Iya, misalnya, iya, dia minta kepada si mayit tersebut yang sudah meninggal, iya, untuk menyelamatkan dia ketika dia akan tenggelam misalnya. Iya, di lautan tidak dalam dia tidak bisa berenang. Iya, kalau orang tersebut hidup dan bisa menolong dia dan membantu dia, boleh kita meminta tolong kepada orang tersebut karena dia mampu dan ada dan juga hidup. Iya, tapi karena orang tersebut sudah meninggal, iya, meskipun dia meminta perkara-perkara yang bisa dilakukan oleh makhluk ketika masih hidup, tapi orangnya sudah meninggal, maka ini juga termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kata para ulama, tidaklah dia meminta kepada orang tersebut melainkan di hatinya memiliki keyakinan. Ya, melainkan di hatinya memiliki keyakinan tertentu. Iya, sehingga ini yang dilakukan oleh orang-orang as-sufiyah. Ya, orang-orang as-sufiyah ketika mereka ya terjatuh kepada perkara-perkara ya bencana atau yang lainnya, ya mereka menyeru kepada ya syekh-syekh mereka, ya guru-guru mereka, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mereka memanggil ya Abdul Qadir Jailani, ya Ibn Alwan atau yang lainnya. Mereka menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Meskipun perkara tersebut mampu dilakukan oleh seorang yang masih hidup, tapi karena mereka memintanya kepada seorang yang mati, yang sudah meninggal, ini termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wala fi ma yaqdir alaihi al-bashar. Terlebih lagi perkara yang nam diminta tersebut tidak mampu dan tidak bisa dilakukan oleh seorang makhluk, seorang manusia. Naam, ini kata beliau rahimahullah. Qala amma raja'u syafa'ah. Yang tadi tidak boleh, kata beliau, hukumnya meminta perkara-perkara iya kepada mayit, baik perkara yang mampu dilakukan seorang yang masih hidup ataupun yang ya terlebih lagi sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk. Qala amma raja'u syafa'ah aw al-qurbah aw qada' al-hajah min al-hayy fa hadza la yakhlu min halain. Iya, adapun kata beliau mengharapkan syafaat ya atau meminta al-qurbah, ya minta agar didekatkan oleh nah perantara tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, aw qada' al-hajah atau minta ditunaikan hajatnya dia, min al-hayy, dari orang yang masih hidup, fa hadza la yakhlu min halain. Ya, ini tidak kosong dari dua keadaan. Iya, jadi tadi beliau menyebutkan imma yang diminta tersebut seorang yang masih hidup atau seorang yang sudah meninggal. Iya, tadi beliau menyebutkan di awal kalau seandainya orang tersebut seorang yang sudah meninggal, maka secara mutlak tidak boleh kita meminta kepadanya sesuatu apapun. Iya, sesuatu apapun tadi ditafsirkan baik sesuatu yang mampu dilakukan oleh makhluk ataupun yang tidak mampu, ini terlebih-lebih lagi tidak diperbolehkan. Adapun seorang yang masih hidup, kata beliau, maka tidaklah kosong dari dua keadaan. Yang pertama, kata beliau, imma an yakuna dakhilan tahta qudratil bashar wa kana hadiran aw fi hukmil hadir. Iya, yang pertama keadaannya, kata beliau, perkara yang diminta tersebut masuk pada qudrat al-bashar, maksudnya bisa dan mampu dilakukan oleh makhluk. Iya, di bawah kemampuan seseorang. Itu yang pertama. Wa kana hadiran. Iya. Dan syarat yang kedua, kata beliau, orang tersebut hadir. Iya, orang tersebut seorang yang hadir. Berarti kalau digabung dengan yang pertama, yaitu al-hayy, kita minta kepada seorang yang masih hidup. Kemudian yang kedua, kata beliau, tahta qudratil bashar. Orang tersebut mampu untuk melakukannya. Yang ketiga, wa kana hadiran aw fi hukmil hadir. Atau orang tersebut hadir. Iya, ada di hadapan kita. Aw fi hukmil hadir, atau dihukumi sebagai seorang yang hadir. Iya, maksudnya apa? Ya, bisa kita menghubungi dia. Iya, bisa kita membantu, meminta bantuan dia meskipun dia tidak ada di hadapan kita. Iya, dengan iya sarana-sarana yang iya modern sekarang. Kita bisa menghubungi dia dan bisa datang kepada kita membantu kita. Ini syaratnya. Qala, yang kedua, naam, keadaan yang kedua, wa imma an yakuna kharijan an qudratil bashar. Iya, keadaan yang kedua, perkara yang diminta tersebut iya di luar kemampuan seseorang, di luar kemampuan seorang manusia. Nah, yang pertama di bawah kemampuan seseorang dengan syarat tadi. Yang pertama hayy, yang kedua hadir. Iya. Naam, itu yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Qala fa idza kana kharijan an qudratil bashar, iya apabila atau fa in kana kharijan an qudratil bashar, kalau seandainya perkara yang diminta tersebut iya itu di luar dari kemampuan seorang makhluk, seorang manusia, fala yajuz an tutlaba minhu syafa'ah aw qada' al-hajah bal yu'tabaru hadha min asy-syirkil akbar kama fa'alahu kufar quraisy wa ghairuhum. Iya, kalau seandainya perkara yang diminta tersebut di bawah dan di luar kemampuan seorang manusia, maka tidak boleh iya untuk meminta syafaat, iya, atau meminta qada'ul hajah kepada apa namanya selain Allah Subhanahu wa taala. Iya, kalau yang diminta adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk. Qala bal yu'tabaru hadza min asy-syirkil akbar. Bahkan ini teranggap dan termasuk dari syirik akbar. Kama fa'alahu kufar Quraisy wa ghairuhum. Sebagaimana dilakukan oleh orang-orang kufar Quraisy dan selain mereka. Iya. Sehingga seperti ini. ya, mereka meminta kepada ya, perantara-perantara yang mereka jadikan sebagai perantara untuk mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala atau memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya, nanti sebagaimana kita tahu bahwasanya syafaat itu tidak bisa iya didapat dan tidak bisa dilakukan kecuali harus ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa semua orang memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya, atau mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa. Iya, tidak bisa itu dilakukan oleh seseorang. Iya, bahkan itu adalah iya, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mendekatkan orang-orang yang Allah kehendaki dan Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala izinkan naam kepada mereka. Sehingga kata beliau ini, kalau meminta perkara-perkara yang di luar kemampuan seorang manusia, iya, meminta syafaat, iya, meminta ditunaikan hajat, ini termasuk dari syirik akbar, kata beliau rahimahullah. Qala amma idza kana al-matlub mimma huwa dakhilun tahta qudratil bashar kal i'anah fi syai'in maqdur 'alaih wal imdad kadzalik wa ghairi dzalika mimma yahtaju ilaihi al-insan al-bashari ila akhir atau ila akhar ma aslaftu fa hadza syai'un jaiz. Iya, adapun kalau seandainya al-matlub, perkara yang diminta tersebut adalah perkara-perkara yang di bawah kemampuan seseorang, yang mampu dilakukan oleh seseorang, seperti kata beliau al-i'anah fi syai'in maqdur 'alaih. Iya, meminta pertolongan, bantuan, perkara-perkara yang mampu untuk dilakukan oleh seseorang. Iya, minta tolong. Iya, orang tersebut mampu, ini boleh. Wal imdad kadzalik, demikian pula meminta bantuan. Iya, meminta bantuan kepada seseorang yang mampu untuk memberikan bantuan, demikian boleh. Wa ghairi dzalika mimma yahtaju ilaihi al-insan al-bashari. Demikian pula perkara-perkara yang dibutuhkan oleh seseorang. Ila akhir ma aslaftu. Fa hadza syai'un jaiz. Maka ini sesuatu yang diperbolehkan. Iya, sesuatu yang diperbolehkan. Qala ma'a ta'alluqil qulub bi anna Allah 'azza wa jalla huwa qadil hajah wa huwa alladhi yufarrijul qurbah wa huwa alladhi yaqdi fi kulli syai'in wa yahkumu la mu'aqqiba li hukmih. Iya, meskipun perkara-perkara tersebut boleh, tapi juga kata beliau disertai dengan kita mengaitkan hati-hati kita, menggantungkan hati-hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah yang menunaikan hajat kita. Ya, adapun makhluk yang kita minta pertolongan kita, dia, bantuan dia, ya, kita yakini dia sebagai sebab. Ya, sebagai sebab, bukan dia yang memberikan apa namanya pertolongan atau apa namanya dia yang menunaikan hajat yang kita minta, tapi dia adalah sebab. Kita tetap ya mengaitkan harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa atau tidak dia membantu kita, tetap kita mengharapkan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Qala wa huwa alladhi yufarrijul qurbah, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghilangkan kesulitan dari hamba-hambanya. Wa huwa alladhi yaqdi fi kulli syai', dan Allah Subhanahu wa taala memutuskan pada segala sesuatu. Wa yahkumu la mu'aqqiba li hukmi, dan Allah Subhanahu wa taala yang menghukum. La mu'aqqiba li hukmi. Demikian yang beliau sebutkan rahimahullahu taala Syekh Zaid, bahwasanya perkara yang diminta dari seorang yang hai, yang hidup, itu ada dua. Yang pertama kata beliau, perkara tersebut ya keluar dari atau di luar kemampuan seseorang, maka ini kata beliau tidak boleh diminta kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkara-perkara yang mampu dilakukan oleh seseorang, maka boleh bagi dia meminta kepada selain Allah dengan syarat tadi. Yang pertama tentunya hai, orang yang hidup. Yang kedua dia hadir atau fi ma'nal hadir. Yang kedua, yang ketiga tentunya tadi al-qudrah. Ya, dia mampu untuk melakukan dan mewujudkan apa yang diminta oleh saudaranya. Naam, wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.